Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. Amma ba'd. Melanjutkan bab ke-18. Kita sudah lalui beberapa masail. Jumlah keseluruhan sebanyak 12. Dan kita sudah sampai pada pertemuan pekan yang lalu di masalah ke-9, akan tetapi belum tuntas. 6. Artinya kita di awal dari masalah ke-9. 6. Bab ke-18 mengingatkan bahwa alif Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan firman Allah tabaraka wa taala pada surat Al-Qasas ayat ke-56 sebagaimana telah kita tahu, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ayat yang terkait dengan pamannya Rasul Abu Talib. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan kepada beliau, sesungguhnya engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bisa memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Maksudnya hidayah itu taufik. Man ahbabta, kepada orang yang kau cintai sekalipun. 6. Walakin Allah yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. 6. Masalah ke-9. Masing-masing dibuka kitabnya, baik yang hadir di sini maupun yang berada di tempat atau di rumah, masing-masing menyimak. Nah, karena kajian online ini belum seutuhnya untuk bisa hadir, maka yang di rumah pun juga ikut serius dan konsentrasi memanfaatkan waktu belajar ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apa-apa yang perlu dicatat. 6. Jika tidak, maka ilmu itu akan lepas. 6. Masalah ke-9, madarratu ta'zimi al-aslafi wal akabir. Demikian kesimpulan atau masalah ke-9 yang disebutkan penulis. Madarrah, adanya kemudaratan. 6. Ta'zim, dengan mengagungkan atau mengeluh-elukan, membesar-besarkan al-aslaf wal-akabir. Al-aslaf, pendahulu-pendahulu, dan al-akabir, dan pembesar-pembesarnya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, li'anna Aba Talib ikhtara an yakuna ala millati Abdul Muttalib. Dikarenakan Abu Talib telah memilih untuk berada di atas millah agamanya Abdul Muttalib. Hina dhakkaru, ketika mereka mengingat-ingatkan kepadanya pembesar-pembesar Quraisy yang ada di samping Abu Talib ketika hendak menjelang ajalnya. Itulah Abdullah bin Ubay bin Abi Umayyah, Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Nah, mereka adalah tokoh-tokoh pembesar Quraisy. Nah, maka Abu Talib memilih untuk berada di atas millah nenek moyang atau pendahulu ketika mereka tadi mengingatkan. Nah, bi aslafihi, dengan pendahulu-pendahulunya, ma'a mukhalafatihi li syari'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Padahal pendahulu-pendahulu tadi menyelisihi syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya mengikuti pendahulu, itu jika mereka menyelisihi syariat Allah, syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditinggalkan, maka tidak boleh diikuti. Sebaliknya, ketika pendahulu-pendahulu tadi adalah pendahulu yang baik, yang mesti dan layak untuk diikuti, nah maka kita pun mengikuti pendahulu-pendahulu tersebut. Wa hadza laisa itla' ala itlaqi. Maka oleh karenanya Syekh Al-Utsaimin menyatakan, dan ini bukanlah berlaku secara mutlak. Sebagaimana rincian tadi. Jika pendahulu tadi itu di atas al-khair, di atas al-haq, maka kita ikuti. Nah, jika sebaliknya, maka tentunya kita tinggalkan. Maka kata beliau, wa hadza laisa ala itlaqi. Kenapa demikian? Maka beliau berikan alasannya. Setelah beliau menyatakan itu, maka ada tanda titik koma setelahnya berarti menunjukkan alasannya. Fata'zimuhum in kanu ahlan lidzalik fala yadur. Maka memuliakan mereka jika mereka memang layak atau pantas untuk diikuti, untuk diagungkan, fala yadur, maka tidak memudaratkan, bal huwa khair, bahkan justru itu adalah kebaikan. 6. Sebagai contoh kata Syekh Al-Utsaimin, melanjutkan penjelasannya, titik koma, artinya lebih rinci lagi, fa aslafuna min sadri hadhil ummah, la syakka anna ta'zimahum khairun la dararu fihi. Maka pendahulu kita dari pendahulu umat ini, pendahulu umat yang terbaik, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang sezaman denganku, para sahabat, kemudian berikutnya dan berikutnya. La syakka, tidak diragukan kata beliau, anna ta'zimahum, bahwa memuliakan, mengagungkan mereka itu khairun, adalah suatu kebaikan. La dharara fi, maka tidak ada kemudaratkan sedikit pun padanya. Nah. Kemudian kata beliau, wa in kana ta'zimul akabir, lima hum alaih minal ilmi was-sinni falaysa fihi madarrah. Dan jika memuliakan pembesar-pembesar, nah, tokoh-tokoh atau orang-orang tua-tua kita dahulunya, lima hum alaihi minal ilmi was-sinni, sementara mereka itu memang punya ilmu dan punya sin, artinya lebih mendahului, lebih tua dari kita dari sisi usianya, falaysa fihi madharrah, maka itu pun tidak memudaratkan. Kenapa? Karena ada padanya ilmu. Nah, memuliakan dari sisi ilmu dan sisi lain memuliakan dari sisi usia. Kita disunnahkan untuk memuliakan orang-orang yang lebih tua dari kita. Nah, wa in kana ta'dhimuhum lima hum alaihi minal batil, sebaliknya jika mereka memuliakan mereka sementara mereka di atas kebatilan, fahuwa dararun 'adzimun 'ala dinil mar'i, maka itu suatu kemudharatan besar terhadap agama seseorang. Nah, sementara jahiliyah itu adalah selalu mengeluh-elukan, membesar-besarkan pendahulu-pendahulu. Sementara pendahulu itu yang mereka maksudkan adalah pendahulu di atas kebatilan. Nah, mengingatkan kepada kita apa yang sudah kita bahas, bagi yang sudah mengikutinya, terhadap suatu kitab Masail Jahiliyah dengan penulis yang sama, yaitu penulis kitab Tauhid yang sedang kita bahas, menulis pula karya yang berjudul Masail Jahiliyah. Siapa beliau? Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang beliau kumpulkan lebih dari 100 masalah, lebih dari 100 perkara kejahiliaan yang terambil atau bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan juga perkataan para ulama. Perkara ini beliau sebutkan pada masalah yang keenam. Sekalian kita murajaah dengan kitab itu. Beliau berikan judul Al-Ihtijaj Bima Alaihil Aqdamun. Al-Ihtijaj, berhujjah atau menjadikan alasan, bima alaihil aqdamun, apa yang dilalui atau dijalani oleh pendahulu. Duna nadhrin ila mustaniddih, tanpa memandang kepada sandarannya. Pendahulu tadi itu ngikuti siapa? Pendahulu tadi di atas al-haq atau di atas kebatilan? Naam. Yang penting pendahulu. Naam. Maka penulis bawakan dua dalil Al-Quran. Al-ihtijaj bil mutaqaddimin, berhujjah dengan pendahulu. Qaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah tabaraka wa ta'ala pada surat Taha. Pada surat Taha ayat ke-51. Menyebutkan tentang ungkapan atau perkataan Fir'aun, la'natullahi alaihi, qala fama balul qurunil ula. Qala, berkata Fir'aun, fama balul qurunil ula. Nah, bagaimana dengan al-qurunil ula, dengan keadaan umat-umat yang terdahulu. Nah, kalau harus mengikuti engkau hai Musa, maka bagaimana pendahulu-pendahulu kami sebelumnya? Bahasa kita masa mau disalahkan nenek moyang kita, pendahulu-pendahulu kita. Masa karena gara-gara kamu, orang kemarin baru datang, kemudian tiba-tiba mau mengajak kepada Tuhan sesembahan kamu. Layak apa terkait dengan pendahulu-pendahulu nenek moyang kami sebelumnya? Fama balul qurunil ula. Demikian bahasanya. 6. Ungkapan kita mungkin bisa dijabarkan sendiri seperti tadi di antaranya. Maka Fir'aun menyatakan fama balul qurunil ula. Apa jawaban Musa alaihissalam? Qala ilmuha inda rabbi fi kitab. Pengetahuan tentang masalah itu, bagaimana pendahulu-pendahulu tadi, inda rabbi, ada di sisi Allah fi kitab, yang tersebutkan di dalam kitab, yakni di lauhil mahfuz, Allah yang menentukan tentang mereka itu sesat dan semisalnya. La yadhillu rabbi wala yansa, maka Allah tidak akan salah dan tidak akan pula lupa. 6. Semua tercatat dengan rapi dan adil di sisi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah memutuskan terhadap generasi-generasi pendahulu-pendahulu tadi. Adapun kamu, jika telah sampai hujjah al-haq kepadamu sampai, maka wajib bagimu untuk diterima. Nah, tidak ada alasan dengan menjadikan pendahulu-pendahulu tersebut. Nah, qala fama balul qurunil ula. Kata Syekh Al-Fauzan ketika mensyarah kitab Masail ini, apabila datang para rasul dengan membawa al-haq, mereka dengan serta merta berhujjah dengan abaihim, dengan pendahulu-pendahulu mereka. Maka Musa alaihissalam ketika mendakwahi Fir'aun kepada keimanan, maka Fir'aun pun berhujjah dengan pendahulu, dengan menyatakan qala fama balul qurunil ula. Kata Syekh Al-Fauzan, yang dimaksudkan oleh Fir'aun berhujjah dengan pendahulu yang pendahulu tadi, allati sabaqathu minal kufri, yang mendahulunya di atas kekufuran. Maka hujjah yang demikian adalah hujjah yang batilah. Hujjah yang demikian adalah hujjah jahiliyah, kata beliau. Alasan itu sudah klasik. Jika ada orang yang menyatakan yang senada seperti itu, itu sudah zaman, sudah lama. 6. Maka hujjah yang seperti itu hujjah yang batilah. Hujjah seperti itu adalah hujjah jahiliyah. 6. Contoh lagi. Kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, ketika beliau ajak dakwahi mereka kepada Allah, maka mereka bilang, mereka berkomentar, ma hadza illa bashar, siapa ini? Tidak lain kecuali dia itu Nuh, maksudnya adalah bashar, manusia biasa, mithlukum, seperti kalian, yuridu an yatafaddala alaikum, yang mana dia menginginkan untuk menunjukkan kelebihan di atas kalian, mau nunjuk-nunjukkan dirinya bahwa dia orang yang berilmu, orang yang mau mendakwahi, dan sebagai orang alim. Walau syaallahu la anzala malaika, seandainya Allah mau kehendaki nunjuki kita, kata kaumnya Nuh, Allah akan turunkan malaikat kepada kita. Artinya bukan seperti dia manusia. Ma sami'na bihadza, belum pernah kami dengar sebelumnya ini, fi abainal awwalin, pada nenek moyang atau bapak-bapak kami yang terdahulu. Nah, pada surat Al-Mu'minun. Selain surat Taha, surat Al-Mu'minun ayat ke-23. Ma hadza illa basyarun mitlukum yuridu an yatafaddala alaikum walau syaallahu la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Maka mereka menghadapkan dakwahnya Nabiullah Nuh alaihi salam dibenturkan dengan pendahulu-pendahulu mereka yang mereka anggap, yang mereka nilai itu di atas al-haq. Dan apa yang dibawa oleh Nuh itu adalah batil. Kenapa? Menurut mereka karena menyelisihi apa yang dibawa, diwariskan oleh nenek moyang mereka. Bisa ditambahkan lagi selain dua surat tadi, yaitu surat Sad. Surat Sad ayat yang ke-7. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah. Ini kaitannya Rasulullah SAW dengan kuffar Quraisy. Kuffar Quraisy menyatakan ketika beliau mendakwahi mereka, mereka beralasan ma sami'na bihadza. Kami belum pernah dengar ini. Fil millatil akhirah. Pada agama kurun waktu belakangan. Artinya agamanya bapak-bapak dan kakek-kakek mereka. In hadza illa ikhtilaq. Ini semua tidak lain kecuali ikhtilaq. Adalah kedustaan. Adalah sesuatu yang mengada-ngada. Syuf. Bagaimana mereka mensifati apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah kadzib, itu adalah dusta. Limadha? Kenapa? Karena menyelisihi pendahulu-pendahulu mereka. Siapa pendahulu mereka? Ubadatul Authan, para penyembah-penyembah berhala. 6. Walam yarji'u ila dini abihim Ibrahim wa Ismail, dan mereka tidak mengembalikan kalau mau secara sportif, mau mengembalikan kepada pendahulu, kenapa tidak mau dikembalikan kepada agama bapak-bapak mereka? Siapa itu Ibrahim, Ismail, alaihimussalatu wassalam. Sama-sama pendahulu. Ya, kenapa kamu pilih pendahulu tadi, pendahulu penyembah-penyembah berhala? Sementara di sana ada pendahulu-pendahulu terbaik. Nah, pendahulu Tauhid, Nabiullah Ibrahim, Ismail, alaihimussalatu wassalam. 6. Maka sikap seperti ini adalah sunnahnya al-kuffar dan sunnahnya al-jahiliyah. Kenapa dikatakan demikian? Karena mereka berhujjah dengan pendahulu mereka dari umat-umat yang ada. Maka yang wajib, kata Syekh Al-Fauzan menasihati kita semua, adalah bagi orang-orang yang berakal, hendaklah dia mengarahkan pandangannya, mengarahkan perhatiannya dengan apa yang dibawa oleh para Rasul alaihimussalatu wassalam, dan membandingkan dengan apa yang dibawa oleh pendahulu-pendahulu mereka. Dengan maksud agar jelas antara yang hak dan batil. 6. Adapun ketika mereka menutup diri dari al-haq dengan mereka menyatakan secara terucap ataupun tidak, ma naqbalu illa ma 'alaihi abauna. Kami tidak mau terima kecuali apa yang dibawa, yang diwariskan oleh pendahulu-pendahulu kami. Wala naqbalu ma yukhalifu, dan tidak mau terima apa yang menyelisihnya. Bahasa kita apa? pokoknya saya mengikuti pendahulu-pendahulu kami, ya, tak mau tahu. Nah, itu yang terucap sampai hari ini. Fahadza laisa min sya'nil uqala, maka ini bukan sikapnya orang-orang yang berakal, apalagi orang-orang yang menginginkan keselamatan terhadap diri mereka. 6. Saling terkait apa yang kita bahas, poin ke-9, dengan apa yang dinukil tadi melalui kitab Masail Jahiliyah, masalah yang ke-6 bisa dimurojaah kembali tentangnya, bahwa berhujjah dengan al-aqdamun, pendahulu-pendahulu tadi, tanpa memandang pendahulu tadi itu bersandarkan kepada apa, maka ini termasuk prinsip kejahiliaan. Kembali kepada penjelasan poin ke-9. 6. Bahwa jika mengagungkan mereka, di mana mereka yang diagungkan tadi di atas kebatilan, maka itu adalah kemudaratan yang besar terhadap agama dia. 6. Pemasalan sebagai contoh, kata Syekh Al-Utsaimin, man yu'azzim Abu Jahal, orang yang mengagungkan Abu Jahal, li'annahu sayyid ahlil wadi, karena dia pimpinannya tempat ini, ya, tokohnya atau pimpinannya wilayah ini. Wa kadzalik Abdul Muttalib wa ghairuh, atau dia mengagungkan terhadap Abu Talib, Abdul Muttalib, terhadap Abdul Muttalib dan selainnya, bahwa dararun alaih, maka itu juga mudarat baginya. Wala yajuzu an yaral insan fi nafsihi lihaula ayyi qadrin. Kata Syekh Al-Utsaimin, maka tidak boleh bagi seseorang memandang terhadap dirinya kepada mereka, kepada tokoh-tokoh atau pembesar-pembesar kufar, ayyi qadrin, yang punya posisi atau punya kedudukan. Tidak boleh menempatkan sedikit pun pada dirinya. Kenapa? Li'annahum a'da, a'da Allah Azza wa Jalla, karena mereka kuffar adalah musuh-musuhnya Allah Jalla wa Ala. Wa kadzalik la yu'azzim ar-ru'asa min al-kuffar fi zamanih. Ditambahkan lagi oleh beliau bahwa demikian pula tidak diperkenankan bagi seseorang untuk mengagungkan pemimpin-pemimpin kuffar yang berada di zamannya. Nah, ini baru suatu sikap meletakkan atau membesarkan al-kuffar, itu saja sudah tidak diperkenankan. 6. Fa inna fihi madharrah, karena dengan sikap seperti itu akan memudaratkan. Li'annahu qad yurithu ma yudadu al-Islam, karena bisa jadi mewariskan sesuatu yang menentang atau bermusuhan terhadap Islam. Ya, berawal dari membesarkan. Jangan kemudian antum kira berhenti sampai situ. Tiba-tiba nanti merembet selangkah demi selangkah, sedikit demi sedikit, kemudian loyal. Nah, ini dampaknya. Maka kata beliau, ini adalah suatu kemudaratan. Mudarat dari sisi pergeseran akidah, pergeseran dari masalah al-wala wal-bara. Al-wala, loyalitas seharusnya mestinya kepada orang-orang yang beriman, dan bara adalah kepada kuffar, berlepas diri dari mereka dan apa-apa yang mereka sembah. Ini kemudaratan. Maka hati-hatilah. Wajib an yakuna ta'zim hasba ma taqtadih al-adillah minal kitabi wa sunnah. Maka wajib mengagungkan itu sesuai dengan porsinya. Dalil yang ada dari Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami masalah yang ke-9. Kita lanjutkan masalah yang ke-10. Al-Ashirah. Asy-syubhatu lil-mubtilin. Fi dhalik. Asy-syubhah. Adanya syubhat lil mubtilin bagi ahlul batil fi dhalik tentang masalah itu. Listidlal Abi Jahal bidhalik. Dengan berlandaskan dalil yang dipakai adalah apa yang dilakukan oleh Abu Jahal. Demikian kesimpulan yang disebutkan oleh penulis. Maka untuk bisa mengetahui lebih jelasnya melalui syarah. Asy-Syaikh Al-Utsaimin menyatakan syubahul mubtilin fi ta'dhimil aslaf hiya istidlal Abi Jahal bidzalik fi qawli. Syubhat yang dimaksud dengan mengagungkan pendahulu tadi, yaitu apa yang dijadikan pendalilan terhadap perbuatan Abu Jahal adalah pada perkataan atar ghabu an millati Abdul Muttalib. Apakah engkau tidak suka? Apakah engkau mau tinggalkan agamanya Abdul Muttalib? Demikian kalimat yang dielu-elukan oleh Abu Jahal kepada paman Rasul Abu Talib. Naam. Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wa hadhihi syubhah. Maka ini bentuk syubhat. Naam. Bentuk syubhat seakan-akan millahnya Abdul Muttalib itu sudah di atas al-haq. Seakan-akan millah yang hak. Nah, apa kamu lupakan? Apa kamu tinggalkan millahnya Abdul Muttalib? Padahal millahnya Abdul Muttalib itu berada di atas al-haq menurut dia. Nah, maka ini syubhat. Di mana Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam Al-Quran, Az-Zukhruf ayat ke-23. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikian tidaklah kami utus sebelum engkau hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seorang nadhir, seorang pemberi peringatan fi qaryatin pada suatu negeri. Illa qala mutrafuha, kecuali pendahulu atau pembesar-pembesar mereka menyatakan inna wajadna aba'ana. Sungguh kami telah dapatkan pendahulu-pendahulu kami ala ummah di atas suatu ajaran. 6. Wa inna ala atharihim muqtadun, dan kami bagi kami hanya mengikuti mereka. Allah sudah sebutkan. Fal mubtilun yaquluna fi syubhatihim. Maka ahlul batil menyatakan pada syubhatnya, inna aslafahum alal haq wa sayuktaduna bihim. Bahwa pendahulu mereka itu di atas al-haq. Mereka ngaku-ngaku bahwa pendahulu mereka itu di atas al-haq. 6. Hati mereka telah disesatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Mengira kebatilan itu adalah suatu al-haq. Maka dengan itu mereka mengikuti. Wa yaqulun, dan mereka bilang, mereka menilai, kaifa nusaffih ahlamahum, bagaimana kami menganggap mereka itu sebagai orang yang bodoh. Wa nudallil mahum alaih, dan kami menganggap sesat mereka. Masa mungkin mereka seperti itu? Mereka tidak terima dan mereka berontak ketika pendahulu-pendahulu mereka itu dikatakan di atas kebatilan. Nah, sikap yang seperti ini tidak hanya ada pada kuffar Quraisy, tapi kata Syekh Al-Utsaimin, yujad fil muta'assibin, didapati kepada mereka yang ta'assub, mereka yang fanatik kepada masyayikh mereka, kepada pembesar atau tokoh-tokoh mereka, dan didapati pula kepada yang ta'assub kepada mazhab mereka. Nah, sulit jadinya kalau orang sudah ta'assub, buta, sehingga tidak bisa mengenal al-haq, tidak bisa lagi mengukur, karena sudah terlanjur meletakkan kecintaan pada suatu sosok karismatik dan semisalnya. Haitsu la yaqbalun Qur'anan wala sunnatan fi mu'aradati syaikh awil imam. Di saat mereka tidaklah mau menerima Al-Quran dan tidak pula sunnah di dalam menghadapkan syekh atau imam mereka. Bahkan yang terjadi sebagian dari mereka itu ma'sumun, diposisikan sebagai orang yang ma'sum. Mereka, imam mereka, syekh mereka, ustadz mereka itu la yukhti, tidak bersalah. Yang salah adalah yang lainnya. Wal kitab wa sunnah yumkin an yukhti'ah. Sampai-sampai mereka menganggap justru mungkin Al-Quran dan sunnah itu yang mungkin salah. Demikian beliau mengingatkan dan sekaligus beliau menasihatkan juga, al-wajib alal mar'i an yakuna tabi'an lima ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan lagi kepada kita semua termasuk talabatul ilm untuk wajib mengikuti seseorang selama mengikuti apa yang telah dibawa disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya ketika seseorang yang menyelisihinya, baik itu membesar ataupun imam ataupun syekh dan yang lainnya, maka la yuhtajju bihim, tidak bisa diterima hujjah atau perkataan mereka ketika berhadapan, berbenturan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi, kata beliau, diberikan udzur kepada mereka yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, jika mereka layak untuk diberikan udzur, di mana ketika mereka belum tahu bahwa pertentangannya itu, hal itu bertentangan dengan nas, maka diberikan udzur. Tapi berbeda kepada mereka yang sudah tahu. Maka pembahasan seperti ini, adanya ulama yang tergelincir dalam suatu pendapat, dalam keadaan mereka tidak tahu bahwa itu berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka padanya suatu udzur dan padanya suatu kitab yang telah ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah dengan judul Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam, suatu kitab yang sangat berharga dengan judul yang telah diisyaratkan tadi, Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Di sana disebutkan, dibahas secara rinci bagaimana memberikan udur kepada seorang alim yang tergelincir atau pendapatnya menyelisih dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, adapun yang sudah tahu kemudian bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, fala yu'tadarlah, maka tidak diberikan udur sedikitpun. Ilahuna yang bisa kita bahas. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.